Raso Joni Mas ora agawe juwong tansamu kemi janjimu wingi jebul amul amis koyo ngenteni lorotan antuk jampi mbok ojo among lames kang wis datine among ngedides ake tulada kang demen citra uri sawiji endikan suci tanggung bisa mukti sasat lorotan antuk jampi mbok ojo among lames kang wis datine among ngedides ake tulada kang demen citra sawiji endikan suci tanggung bisa mukti milih sawiji endikan suci tanggung bisa mukti